بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله kita di malam ini kembali melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu nafi', dimudahkan memahaminya, kemudian dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Sebagaimana terjadwal, di malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. قال رحمه الله تعالى berkata al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah wa min dhalika du'a'u Adam alaihi salam حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا دندري doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia doa yang dibaca oleh para nabi ataupun dipanjatkan oleh para anbiya demikian tentunya dibaca dan dipanjatkan oleh hamba-hambanya yang saleh adalah doanya atau di antara doa para nabi tersebut adalah doanya Adam alaihis salam. Ketika Adam alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat Adam melakukan perbuatan dosa, atau ketika Adam alaihissalam melakukan perbuatan dosa, beliau pun bertobat kepada Allah dan beliau pun memanjatkan kalimat yang berupa doa dengan meminta taubat kepada Allah. Beliau huwa wa zaujuhu, beliau dan demikian pula istrinya, beliau dan istri beliau, yaitu ibu kita Hawa, ibu kita Hawa, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu Adam dan Hawa keduanya berkata, berdoa, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, dan engkau tidak merahmati kami, maka niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam suratul A'raf, ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa beliau alaihi salam. Sebagaimana telah kita sebutkan pada majlis-majlis sebelumnya, bahwa doa yang dibacakan dan diucapkan oleh Nabi, tentunya pertama, doa tersebut diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para Nabi dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan taufik dari Allah, wahyu dari Allah untuk mengutarakan dan mengucapkan apa yang baik. Tentunya darinya doa yang mereka panjatkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalau itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah, pastinya Allah tentunya menerimanya dan tentunya Allah mengabulkannya. Demikian doa ini diucapkan seorang hambanya yang diucapkan hambanya yang saleh, yaitu Nabi yang dia utus . Tentunya tidaklah Nabi mengucapkan kecuali dengan apa yang mereka ketahui dari ilmu, sebaik-baik ucapan dan perkataan. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para Nabi adalah hamba-hamba Allah yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menyampaikan apa yang paling utama dari perkataan. Kemudian, apa yang mereka sampaikan dari doa, sesuatu yang sangat mereka butuhkan dan berharap diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, doa para nabi mendapatkan penerimaan dan karenanya mereka pun terbimbing. Wallahu a'lam bissawab. Demikian doa Nabi Adam ketika telah melakukan perbuatan dosa, maksiat, maka beliau pun meminta kepada Allah agar Allah berkenan mengampunkan dan menerima taubatnya. Karena beliau menyadari bahwa dosa itu akibat kezaliman diri beliau sebagai seorang hamba. Dan adanya bentuk kesadaran hamba bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, lantas kemudian dia bertobat, tentunya ini dari taubat nasuhah. Karena dari taubat nasuha, seorang mengerti bahwa itu dosa dan dia menyesali dan kemudian berazam untuk tidak mengerjakannya dan kemudian dia mendatangkan kebaikan-kebaikan. Demikianlah Adam, setelah diterima taubatnya oleh Allah, nampak bahwa beliau adalah seorang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Beliau tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Qala rahimahullah, fatawassala birububiyatillah wa'tirafihim bidzulmi. Mereka berdua, Adam dan Hawa, mereka bertawassul dengan doa mereka dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita dengarkan dari sebab diterimanya doa, di antaranya seorang bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, sehingga dengan bertawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sangat diharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Adam pun bertawassul dengan rububiyah Allah. Dan mereka pun juga bertawassul dengan sadarnya mereka dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan atau perbuatan zalim yang mereka kerjakan. Dan tadi sudah disebutkan, tawassul dengan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian pula bertawassul dengan amal soleh dan menyadari perbuatan dosa. Kita masih ingat tiga orang yang masuk ke dalam gua dan kemudian gua tersebut tertutup. Di antara mereka bertawassul dengan amal mereka. Dan di antara yang disebutkan ada yang ingin berbuat apa? Zina. Kemudian dia diingatkan akan perbuatan tersebut dan dia sadar. Kemudian dia meninggalkan wanita yang dia ingin zinahi. Maka dia katakan kalau ini semua saya tinggalkan karena engkau ya Allah, maka kabulkanlah permintaan saya agar direnggangkan atau dibuka gua tersebut. Dan Allah pun mengabulkan. Demikian Adam, tentunya di sini menyadari bahwa ini adalah perbuatan zalim, dosa. Sehingga beliau pun demikian Hawa istri beliau meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak mengulanginya. Mengerti bahwa itu adalah zalim. Mengerti itu adalah maksiat kepada Allah. Wa ikrarihim bidzambi. Dan mereka pun juga mengakui bahwa ini adalah perbuatan dosa. Ayaghfirulahuma, agar Allah kemudian mengampuni mereka berdua. Fayazila anhuma al-makarih. Kulluha atau al-fayazila anhuma al-makariha kullaha. Maka kemudian Allah pun melenyapkan, menghapuskan dari semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murka sebelumnya, tidak menyenanginya, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kemudian Allah lenyapkan, Allah hapuskan terhadap mereka. Dengan diterimanya taubat mereka. Wa ayyarhamahuma. Dan agar Allah merahmati mereka berdua. Fayu'tiyahuma anwa'at al-matalib. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, menganugerahkan kepada mereka berdua dari beberapa dan berbagai macam apa yang diharapkan dari kebaikan-kebaikan untuk mereka berdua. Karenanya, tentunya dengan ketetapan takdir Allah, karena kita sebelum ada telah ditakdirkan takdirnya oleh Allah. Demikianlah tentunya berkaitan dengan kisah bapak kita, bapak manusia, dan ibu kita, ibu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Yang kemudian mereka dikeluarkan dari surga, diturunkan oleh Allah di permukaan bumi ini, dan mereka pun menjalani kehidupannya sampai Allah wafatkan. Tetapi tidak diketahui kemudian dari kabar yang pasti dan sahih bahwa Adam melakukan perbuatan yang lain, yang itu adalah dosa, maksiat, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke dunia ini, ke bumi. Yang itu menunjukkan benar-benarnya taubat beliau, dan beliau adalah hamba yang saleh, Nabi Allah. Wallahu a'lam bisawab. Barulah kemudian nanti Allah mengutus nabinya dan rasulnya yang pertama, Nuh alaihissalam, kepada keturunan-keturunan Adam, dikarenakan pada keturunan Adam nampaklah perbuatan dosa dan maksiat, dan yang paling besar, dan karenanya diutus Nabi dan Rasul Nuh, mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Disebutkan dari riwayat sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, antara Musa dan antara Adam dan Nuh itu kisaran 1000 tahun. Baru diutus kemudian Nuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena Adam telah meminta kepada Allah dengan sebaik-baik permintaan yang dibimbing dan diajarkan oleh Allah, Allah pun mengabulkannya. Karena itu kita pun tentunya mengucapkan doa ini, atau kita pun semestinya berdoa dengan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kita semua tidak lepas dari perbuatan zalim terhadap dirinya. kita semua tidak lepas dari perbuatan dosa terhadap dirinya. Tidak ada yang suci dari dosa. Status kita adalah hamba yang bisa saja terjatuh di dalam dosa. Kecuali al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah yang dikatakan ma'sum. Adapun kita, tentunya pastinya terjatuh di dalam perbuatan zalim. Maka sebaik-baik kita menyadari, mengakui, sebagaimana Adam alaihissalam. Kalau kita mengakui, menyadari, i'tirafuna bidzulm wa ikraruna bidzam, kita mengetahui ini adalah perbuatan zalim, kita mengakui bahwa ini adalah perbuatan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan mengampuni kita. Mengampuni kita. Sebagaimana bapak kita semua Adam dan ibu kita Hawa. Dan berkata beliau rahimahullah, wa annahu la wasila lahuma wala malja'a minhu illa ilayhi wa annahu la illam yarhamhuma wa yaghfir lahuma khasirat dunya wal akhirah. Dan bahwasanya tidak ada jalan bagi mereka berdua, tidak ada tempat bersandar bagi mereka berdua kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan tauhidnya seorang hamba, tawakalnya seorang hamba, yang dia menyadari ada Rabbnya, tempat dia kembali, tempat dia bersandar. Seorang akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan apa yang dia yakini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak percaya Allah, dia ragu, dia bimbang, maka dia tidak akan mendapatkan. Kalaupun dia berdoa dengan doa sebanyak-banyaknya, dia tidak akan mendapatkannya. Maka seorang berdoa dengan penuh yakin bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia berpesangka baik di sisi Allah. Tetapi siapa yang tidak demikian, dia tidak akan mendapatkannya. La wasila lahuma wala malja'a minhu illa ilaihi. Tidak ada jalan dan tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepadanya. Hamba kalau dia menyadari seperti ini keadaannya dan membuat dia semakin meminta, berharap, bahkan dia merintih, meminta kepada Allah, semakin besar doanya itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang berdoa dengan tidak percaya diri, atau dia tidak percaya kepada Allah, atau bahkan dia tidak memiliki persangkaan yang baik kepada Allah, atau dia melihat bahwa masa si Allah akan menerima doa saya, atau dia enggan-engganan, maka dia sesuai dengan apa yang dia bawa. Sangat besar doanya tidak akan diterima. Jadi hamba meminta kepada Allah dengan menyadari dan dengan penuh pengharapan, butuh kepada Allah, penuh permintaan, dengannya Allah akan membimbing hambanya tersebut menerima doanya. Demikian Adam dengan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami, seandainya engkau tidak mengampuni ya Allah, seandainya engkau tidak merahmati kami, engkau tidak ampuni kami, engkau tidak rahmati kami, bagaimana kami? Kami sungguh menjadi orang yang merugi, tidak ada lagi tempat kembali kecuali kepadamu. Yang ini semua tentunya menjadi penyebab, di antara penyebab dikabulkannya doa Adam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, menyadari, bergantung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa annahu la illam yarhamhum wa illam wa annahu la illam yarham huma, dan bahwasanya kalau Allah tidak merahmati, wa yaghfir lahuma, Allah tidak merahmati dan tidak mengampunkan mereka, khasirat dunya wal akhirah, mereka pun akan merugi di dunia ini dan di akhirat. Merugi di dunia ini karena percuma hidup di dunia kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, merahmatinya, percuma. Percuma hidup di dunia ini kalau seorang tidak diampuni dan dirahmati oleh Allah dengan dosa-dosanya, percuma. Dan tentunya pula di akhirat, karena pastinya ketika dia tidak diampuni dosa-dosanya, dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyadari keberadaan yang seperti ini, maka mereka pun betul-betul meminta, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebetulnya yang seharusnya kita berdoa dengan sifat seperti ini. Faqabilallahu du'a'ahuma, du'a'ahuma wa ghafira lahumā wa rahimahumā. Maka Allah pun menerima doa mereka berdua, Allah pun mengampuni mereka berdua, dan Allah pun merahmati mereka berdua. Dan Adam pun nantinya berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua nabi-nabi Allah di surga Allah. Namun, dengan apa yang diucapkan oleh Adam, kalau seandainya tidak diampuni, tidak mungkin nantinya berada di mana? Di surga, kalau tidak diampuni oleh Allah. Allah pun menerima tobat mereka berdua, dan diampuni mereka, walaupun dengan ketetapan Allah, mereka menjalani kehidupan di dunia setelah diturunkan oleh Allah dari surga sampai mereka wafat. Mereka pun berketurunan, yaitu kita keturunannya, manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hendaknya kita selalu berdoa dengan doa ini. Kalaupun kita mungkin tidak merasa berdosa. Mungkin. Namun ketahuilah bahwa kita tidak lepas dari berbuat zalim terhadap diri kita. Tiap harinya. Tiap harinya. Tiap harinya kita tidak lepas dari berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Maka sebaik-baik doa yang kita ucapkan, yang diajarkan oleh Allah dan diucapkan oleh hamba-hambanya yang saleh. Abu Bakar As-Siddiq diajarkan oleh Rasulullah doa yang semakna dengan ini. Rabbana zalamna anfusana. Arabba inni zalamtu nafsi. Dan seterusnya dari doa beliau yang diajarkan oleh Rasulullah. Naam. Doa yang seperti ini juga kita baca walaupun itu diajarkan kepada Abu Bakar. Karena apa? Semakna dengan doa yang diucapkan oleh Adam. Demikian doa zikir yang kita baca pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka dan seterusnya. Yang dikatakan sayyidul istighfar. Yang di situ juga mendakui bahwa kita berbuat zalim. Bahwa kita memang perlu meminta kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah agar mengampuni kita semua dari perbuatan zalim yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini membimbing kita untuk selalu membasahi lisan kita dengan doa-doa yang terbimbing dan dibimbing, juga membimbing kita untuk selalu menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak luput daripada perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang itu semua mengantarkan kita meminta ampun kepada Allah. Meminta maaf. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan kita cukupkan karena telah masuk waktu salat al-isya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.